بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah Al-Barbahari. Dan kita masih pada pembahasan apa yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang bagaimana sikap Ahlu Sunnati wal Jamaah terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan telah kita baca pada pertemuan yang lalu beberapa keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ketika beliau mensyarah ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita insyaallah masih pada keterangan yang disebutkan oleh beliau hafizahullah. Kita lanjutkan beberapa penjelasan berikutnya. Yaqulu syarihu hafizahullah wala tadhkur syai'an min masawi'ihim. Berkata Syekh Rabi' melanjutkan penjelasan beliau hafizahullah. Pada kitab Aunul Bari jilid kedua halaman 249. Qala wala tadhkur syai'an min masawi'ihim wa tadhkur anna Allah a'tahum fadilatan la yalhaquhum fiha ahad. Dan janganlah engkau menyebut kejelekan-kejelekan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan menyebut hal-hal yang terjadi di antara mereka sebagai ejekan. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa tidak boleh menyebut secara menyebut fisik mereka yang terdapat padanya kekurangan sebagai bentuk ejekan. Tidak diperbolehkan sama sekali. Ada sahabat yang kecil kakinya, ada sahabat yang hitam kulitnya, ada sahabat yang tidak sesuai dengan keinginannya secara postur tubuh, kemudian disebut sebagai bentuk ejekan. Sahabat ini kakinya kecil sekali, tapi dalam bentuk ejekan, bukan sebagai bentuk pemberitaan. Maka yang seperti ini haram, tidak diperbolehkan. Apalagi kalau yang disebut kejelekan itu adalah ijtihad yang mereka lakukan sebagaimana yang terjadi pada perang Siffin, demikian pula perang Jamal. Ijtihad yang benar dari mereka mendapatkan dua pahala, yang salah ijtihadnya tidak mendapatkan dosa tetapi mendapatkan satu pahala. Allah tabaraka wa ta'ala menggugurkan, mengampuni kesalahannya. Ini kondisi mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lantas bagaimana mungkin kemudian seorang muslim yang datang berikutnya setelah masa para sahabat menyebut mereka dengan kejelekan? Maka kata Syekh hafizahullah, la tadhkur syai'an min masawi'ihim. Jangan menyebut-nyebut sedikit pun kejelekan yang terjadi di antara mereka. Wa tadhkurannallaha a'tahum fadilatan la yalhaquhum fiha ahad. Akan tetapi hendaklah engkau menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka para sahabat yang telah Allah berikan kepada mereka. La yalhaquhum fiha ahad, di mana keutamaan-keutamaan itu tidak ada seorang pun dari umat ini yang akan bisa mengimbanginya, menyamainya, mendapatkan keutamaan tersebut, enggak akan ada. Siapapun manusia yang paling utama dari umat ini setelah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan keutamaan seperti yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. La yasbiquhum fiha illal anbiya. Tidak ada yang bisa melampaui mereka keutamaan yang Allah berikan kepada para sahabat kecuali para anbiya, para nabi. Sebagaimana ini keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, afdalun nasi ba'dal anbiya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an. Manusia paling utama yang ada di seluruh muka bumi ini, yang pernah terlahir di dunia ini, manusia yang paling utama setelah para anbiya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Baik dari kalangan umat ini ataupun umat-umat terdahulu. Berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, berikutnya Utsman bin Affan, berikutnya Ali bin Abi Thalib, al-khulafa'ur rasyidun. Ini keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Wahia, keutamaan, kelebihan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka adalah anna mudda ahadihim aw nasifahu afdal mimma yunfikuhu askhan nasi wa ajwaduhum. Bahwa satu mud, makanan yang disedekahkan oleh mereka, atau setengah mud, satu mud itu seperti ini, atau setengahnya saja yang disedekahkan dari bentuk makanan, apa makanan yang paling lezat ketika itu, yang paling mahal, kurma atau makanan yang terbuat dari bur, syair, atau makanan yang sudah bisa dimakan seperti sarid, daging yang dicampur dengan tepung, atau makanan-makanan lainnya. Seorang sahabat yang berinfak dengan satu mud makanan atau bahkan setengah mud makanan. Afdal mimma yunfikuhu askhan nas wajwaduhum, itu akan jauh lebih utama daripada infak yang diberikan oleh manusia yang paling dermawan sekalipun dan seberapa besar pun infaknya tadi. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Hadis ini sahih, dan hadis ini sekaligus menyebutkan betapa utamanya gambaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan betapa utamanya dan betapa tingginya keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bentuk ittiba' mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian dari kalangan umat ini, anfaqa, dia menginfakkan hartanya. Seberapa yang dia infakkan? 1 juta, 10 juta, 1 miliar bahkan, atau 1 triliun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud, mereka yang sudah pernah berangkat haji dan umrah tahu gunung Uhud ini seberapa tingginya, seberapa besar panjangnya, dan seberapa luas diameternya. Tahu. Gunung yang terbuat dari batu. Jangankan gunung Uhud, batu-batu yang pernah ada di halaman masjid ini, batu-batu kali yang hitam yang besar-besar itu, yang kita satu orang berat untuk mengangkatnya, 40 kilo, 50 kilo. Ini kalau dalam bentuk batu biasa, mungkin gak ada harganya, atau murah sekali. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahaba, dalam bentuk emas. Orang punya emas sebesar, setinggi, seberat, selebar diameter Gunung Uhud. Ada yang punya seperti ini? Belum ada di dunia ini ya. Atau uang yang bisa membeli kira-kira seperti Gunung Uhud, emas. Dia bisa membelinya. Anfaqah. Kemudian dia infakkan. Nih, saya infak. Uang nominalnya, kalau untuk membeli emas, bisa sebesar Gunung Uhud. Ini saya infakkan fisabilillah. Ada seorang yang berinfak seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Nilainya enggak sebanding, belum bisa menyamai, ma balagha, belum bisa menyamai infaknya sahabat yang hanya satu mud dalam bentuk makanan, satu mud kurma. Paling berapa kilo sih? Kurma yang paling mahal lah, katakan kurma ajwa. Satu mud. Katakan satu mut itu satu kilo. Satu kilo kurma ajwa. Kalau dinilai dengan rupiah, mungkin sekarang antara 250 sampai 300 ribu rupiah. Dari sisi nilai nominalnya seperti ini. Sebahagian ulama menyatakan satu mut emas. Tetapi yang rajih Allahu a'lam, yang ma'ruf di masa itu, takaran mut adalah makanan. Makanan-makanan pokok. Satu mut bur, satu mut syair, satu mut kurma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang dari umat beliau yang menginfakkan sebesar Gunung Uhud dalam bentuk emas, belum bisa menyamai infaknya para sahabat satu mut makanan. Wala nasifahu, tidak bisa pula menyamai setengah mut makanan. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa rutbatul sahabah manzilatun azimah. Kedudukan seseorang sebagai sahabat Nabi adalah kedudukan yang sangat tinggi, sangat agung, sangat mulia, yang tidak bisa didapatkan oleh umat-umat yang datang setelah mereka. Bahkan sebahagian salaf menyatakan, laghubaratu fi anfi Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdal min Umar bin Abdul Aziz. Kita mengenal Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang adil, seorang khalifah yang bijaksana, seorang khalifah yang senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jall. Namun kata para sahabat, kata para ulama dan Bani Umayyah, termasuk yang pertama kali mendirikannya adalah sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Debu yang menempel di hidung Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Itu hanya satu kali saja. Satu saat Muawiyah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan perang, itu baru satu amal. Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz dalam kesehariannya. Ini gambaran keutamaan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adnas sahabah, sahabat yang paling sedikit, paling jarang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap keutamaan mereka sangat tinggi dan mulia. Terlebih sahabat-sahabat yang selalu senantiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang duduk bersimpuh, kemudian mendengarkan ahadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkannya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Berapa banyak hadis-hadis dan ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebarkan sampai kepada kita melalui beliau radhiyallahu an. Kemudian datang Syiah Rafidhah mencela, mencerca, menghina sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, karena bencinya mereka terhadap agama, ilmu, hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Anta tunfiqu wa tabi'i wa man ba'dahu min al-qurun al-mufaddalah idza anfaqa mithla uhudin dhahaba la yablughu mudda ahadihim aw nasifahu. Kemudian kata Syekh Rabi hafizahullah menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, anta tunfik, engkau wahai seorang muslim, engkau berinfak, wa tabi'iyu yunfik, jauh di atasmu dari generasi tabi'i, mereka juga menginfakkan harta mereka, wa man ba'dahu, demikian pula yang lainnya, minal kurunil mufaddalah, dari generasi terbaik umat ini, atba'u tabi'i, di atasnya lagi tabi'i, baru kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mithla uhudin, idza anfaqa mithla uhudin dhahaba. Kalau seandainya engkau menginfakkan sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, atau orang-orang sebelummu, atau bahkan dari kalangan tabi'i dan atba'u tabi'i, la yablughu mudda ahadihim aw nasifahu, itu enggak akan bisa menyamai, enggak akan bisa sampai, enggak akan bisa sama pahalanya dengan infaknya para sahabat satu mud atau setengah mud dari mereka. Qala yaqulu Ahmad, law afna al-insanu umrahu fil ibadati ma lahiqa adna sahabah. لأن للصحابة منزلة عظيمة تفضل الله بها على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يلحقهم في هذه الفضيلة أحد ولو بذل ما بذل من الأموال الطائلة والعبادة ونشر الخير لا يلحق هؤلاء. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, law afnal insanu umrahu, kalau seandainya seseorang itu menghabiskan usianya mulai dari dia mumayyiz, belajar, belajar, belajar, melakukan ibadah sampai dia usia akil baligh, tahu dia tentang keutamaan para sahabat, kemudian dia semakin semangat menuntut ilmu, semakin semangat belajar, semakin semangat beribadah. Apalagi kalau seandainya Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada orang tersebut harta kekayaan yang sangat banyak. Di samping dia beribadah antara dia dengan Allah, dia juga menginfakkan hartanya fi wujuhil khair. Sepanjang usianya, sampai tutup usia meninggal dunia dia. Apakah itu bisa menyamai adnas sahabah, sahabat yang paling jarang bertemu dengan Nabi, jarang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat yang hanya sekali datang berbaiat dengan Rasul, bermajelis, kemudian setelah itu pulang ke kampungnya dan tidak bertemu lagi dengan Nabi, enggak akan bisa menyamai. Enggak akan bisa sama. Tapi kan sahabat itu hanya sepekan bersama dengan Rasul. Tapi kan sahabat itu hanya sekali saja bertemu, berbaiat, kemudian pulang ke kampungnya, sampai Nabi meninggal enggak pernah bertemu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan adnas sahabah. Tetap apa yang dilakukan oleh seseorang sepanjang usianya belum bisa menyamai keutamaan yang Allah berikan kepada para sahabat berupa rutbatus sahabah. Seseorang itu menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma lahiqa adnas sahabah, orang itu enggak akan bisa menyamai sahabat yang bisa dikatakan adna sahabah. Kalimat adna itu di bawah atau rendah. Namun maknanya bukan sahabat yang paling rendah, tidak. Tetapi sahabat yang jarang bertemu dengan Nabi. Sahabat yang jarang bermajelis dengan Nabi karena jaraknya yang jauh. Atau seperti yang kita sebutkan tadi, sahabat yang datang dari tempat yang sangat jauh, kemudian menemui Nabi, masuk Islam, berbaiat kepada beliau, setelah itu kembali lagi dan tetap meninggal dunia di atas Islam. Ini dikatakan adnas sahabah. Tetap orang yang menghabiskan usianya dalam ibadah tadi enggak akan bisa menyamai keutamaan sahabat tersebut. Li'anna li'sahabati manzilatan 'azimah, karena sahabat itu memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Tafaddalallahu biha 'ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah anugerah yang Allah berikan sebagai keutamaan dari Allah tabaraka wa taala untuk mereka-mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yalhaquhum fi hadhil fadilati ahad. Enggak akan ada seorang pun yang bisa menyamai mereka dalam satu keutamaan ini. Ia bisa jadi seorang salatnya jauh lebih banyak dalam keseharian. Sehari semalam 24 jam dia salat melebihi para sahabat. Dia baca Al-Qur'an lebih semangat, hafalannya lebih kuat daripada para sahabat. Ada yang seperti ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara orang ciri-ciri orang-orang khawarij, mereka adalah orang-orang yang tekun, rajin menghabiskan waktu pagi, sore, siang, malam untuk ibadah. Sampai kata Rasul, tahkiruna salatakum bisalatihim wa siyamakum bisiyamihim. Kalian merasa kecil salat kalian jika dibanding dengan salatnya mereka. Kalian merasa rendah puasa kalian jika dibanding dengan puasanya mereka. Dari sisi ibadah, bisa jadi seseorang giatnya, semangatnya melampaui para sahabat. Akan tetapi dari sisi pahala, demikian pula dari sisi keutamaan yang Allah berikan, tidak akan bisa menyamai para sahabat. Seseorang berinfak satu gunung emas. Sahabat berinfak satu mud makanan. Namun ternyata tetap satu gunung emas itu tidak bisa menyamai satu genggam makanan yang diinfakkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Syekh hafizahullah, la yalhaquhum fi hadhihi al-fadilati ahad. Enggak ada orang yang datang setelah para sahabat yang bisa menyamai keutamaan ini, yaitu seseorang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau badala ma badala minal amwali at-ta'ilah, seberapa banyak pun harta yang dia infakkan di jalan Allah. Wal ibadah, seberapa giat pun seorang beribadah kepada Allah. Wa nasyrul khair, dan seberapa banyak kebaikan yang disebarkan oleh orang tersebut. La yalhaqu haula, tetap belum bisa menyamai mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan mendatang biidznillah. Ada pertanyaan, apakah makna dari i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum pada hadis qudsi di atas? Apakah semua kemaksiatan sahabat radhiyallahu anhum sudah diampuni? Iya. Dosa yang terjadi antara sahabat tersebut dengan Allah tabaraka wa taala telah diampuni oleh Allah subhanahu wa taala. Dan bukan berarti ketika Allah tabaraka wa taala berfirman dalam hadisul qudsi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kemudian para sahabat merasa bebas seperti sebahagian ghulatus sufiyah yang meyakini dia telah sampai pada rutbah al-ma'rifah, sehingga semua perkara-perkara haram sudah tidak ada lagi halangan bagi dia untuk melakukannya. Enggak. Para sahabat bahkan menangis ketika mendapatkan berita ini. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Menangis mereka. Bukan karena kemudian berbangga, bebas melakukan apa saja. Enggak. Justru mereka semakin tawadu' lillahi azza wa jal. Ini dari sisi antara dosa yang dia lakukan dengan antara hubungan dosa antara dia dengan Allah tabaraka wa taala telah diampuni oleh Allah subhanahu wa taala. Namun ada pun yang berkaitan dengan hudud, ketika terjadi perkara-perkara yang mengharuskan dia untuk dicambuk, atau sahabat tadi melakukan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan hudud, tetap ditegakkan namun dosanya telah diampuni oleh Allah subhanahu wa taala. akan kita lewati nanti pembahasan tentang permasalahan ini, sahabat-sahabat yang melakukannya, bagaimana cara mengkompromikannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis al-Qudsi ini, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Apakah artinya setelah itu para sahabat tidak melakukan dosa sama sekali, ataukah para sahabat masih melakukan dosa dan kesalahan kemudian diampuni oleh Allah semuanya, walaupun yang berkaitan dengan hudud tetap dihapuskan, ataukah ketika dosa tersebut berkaitan dengan hudud tetap ditegakkan dan dosanya telah diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Ini tiga pembahasan yang akan kita lewati nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.